Kasihan pada pada alak mesuangi sen kena adi jani magedi samer timpal beli nepadidi sebat kerasa beli melihang padewekan udah tadi beli yang raus tresna uling beli rasa dusing juari kalahan pauku dan beli lakar memunyi ayunya selen padewekan bunga idaman ayu matilar magadi ini banyak yening nepuken hati berjalan paduanan meganeng tangan diharap beli ne kangwang ne jani mumbuten jenggot nyarwang telah hati tunangan saha magedi ngan kebang muane yang raus tresna uling beli rasa dusing juari kalahan pauku dan beli lakar memunyi ayunya selen padewekan bunga idaman ayu matilar magadi ini banyak yening nepuken hati berjalan paduanan meganeng tangan diharap beli ne kangwang ne jani mumbuten jenggot nyarwang telah hati tunangan saha magedi ngan kebang muane sebat kerasa hati ne banyak yening nepuken hati berjalan paduanan meganeng tangan diharap beli ne gede ngan kebang muane saha magedi ngan kebang muane.